بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم، baik hadirin wal hadirat yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja, baik melalui 756 AM ataupun untuk lokal Bandung di gelombang 1476 AM, pendengar Radio As-Sunnah Cirebon, Radio Roja Lampung, dan radio-radio lain yang juga ikut merilai siaran ini dimanapun Anda berada, termasuk juga yang mendengarkan radio di jalan, di mobil, ataupun melalui streaming. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Terakhir Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab mengajak orang kepada syahadat la ilaha illallah. Dalil dari ayat sudah kita bahas, dan satu dalil dari hadis juga sudah kita bahas walaupun belum tuntas. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau berkata, sesungguhnya engkau hei Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka jadikan materi awal yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 kali sholat sehari semalam. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Kalau mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka jauhi oleh kamu harta paling berharga mereka, dan takutlah kamu kepada doa orang-orang yang dizalimi, karena sungguhnya tidak ada hijab atau penghalang antara doa itu dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Kita sudah menjelaskan 3 poin pertama. Pertama, syahadat la ilaha illallah sudah. Kedua, sholat yang 5 waktu juga sudah. Dan yang ketiga, tentang kewajiban zakat juga sudah. Kita tinggal masuk ke penjelasan poin yang keempat, yaitu fa'iyyaka wa qara'ima amwalihim. Fa'iyyaka, jauhi oleh kamu. Qara'ima amwalihim, qara'im jamak dari karimah. Makna karimah adalah khiyarul mal wa anfusuhu wa aktsaruhu tsamana. Harta yang terbaik, harta yang paling berharga dan yang paling mahal. Jauhi maknanya adalah kalau mau mengambil zakat dari harta mereka, jangan mengambil yang terbaik dari harta mereka. Sebagai contoh, kalau zakat yang diambil dari mereka adalah binatang ternak, kambing, sapi, atau unta yang sudah wajib dizakati, jangan mengambil ternak terbaiknya. Jangan mengambil yang tergemuk dan termahalnya. Sebaliknya, bagi orang yang mau berzakat, tidak boleh mengeluarkan yang terburuk dari harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, salah satu faedah dari kalimat ini dikatakan wa fihi annahu yuhramu 'alal 'amili fiz zakati akhdhu qara'imil mal. Wa yuhramu ala sahibil mal ikhraju syiraril mal bal yukhrajul wasah fa in tabat nafsuhu bil karimah jaza. Dari hadis ini kita bisa peroleh faedah bahwa diharamkan bagi amil zakat untuk mengambil harta terbaik dari harta yang harus dizakati tersebut. Juga diharamkan bagi pemilik harta untuk mengeluarkan harta terburuk dari harta yang wajib dizakati. Tapi hendaklah mengambil yang tengah-tengah. Kalau kambing, ambil yang tidak terlalu gemuk tapi tidak terlalu kurus, tapi tengah-tengah. Tapi bila si pemilik harta yang mau mengeluarkan zakat tersebut mau mengeluarkan dari harta terbaik yang dimilikinya, maka itu afdol, itu lebih utama. Itulah penjelasan poin keempat. Poin kelima, wattaqi da'watal mazlum. Wattaqi, bertakwalah. Kepada siapa bertakwa? Kepada doanya orang-orang yang dizalimi. Apa makna bertakwa? Takwa itu adalah makna wattaqi ij'an bainaka wa bainaha waqayah. Jadikan tameng, penghalang antara diri kamu dengan doa orang yang dizalimi. Jadi bertakwa maknanya membuat tameng. Tameng dari apa? Tameng dari yang kita takwai. Makanya Allah menyuruh takwa kepada banyak pihak. Bertakwa kepada Allah, umpamanya ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya kita harus membuat tameng antara kita dengan murka dan azab Allah. Apa tamengnya? Bukan besi, tapi ketaatan kita kepadanya, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itulah tamengnya. Kita juga disuruh bertakwa oleh Allah kepada hari kiamat. Allah berfirman, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Bertakwalah kamu kepada satu hari di mana pada hari itu seseorang tidak bisa menyelamatkan orang lain. Maksudnya hari kiamat. Bertakwa kepada hari kiamat maksudnya membuat tameng antara kita dengan kengerian hari kiamat. Apa tamengnya? Ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain Allah juga memerintahkan kita untuk bertakwa kepada azab Allah, seperti di dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Wattaqu, bertakwalah kamu kepada apa? Kepada fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini azab Allah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Bertakwa kepada azab Allah artinya membuat tameng antara kita dengan azab Allah. Apa tamengnya? Ketaatan kita kepada Allah. Hanya itu. Bahkan Allah juga melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam menyuruh kita untuk bertakwa kepada dunia dan wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kamu kepada dunia dan bertakwalah kamu kepada wanita. Bertakwa kepada dunia bukan taat kepada dunia. Bertakwa kepada wanita bukan taat tunduk patuh kepada wanita, tapi membuat tameng antara kita dengan fitnah dunia. Membuat tameng antara kita dengan fitnah wanita. Apa tamengnya? Ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk kita diperintahkan untuk bertakwa kepada doa orang-orang yang dizalimi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wattaqi da'watal mazlum. Bertakwalah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Maknanya jadikan tameng, buatlah tameng antara kita dengan doanya orang-orang yang dizalimi. Apa tamengnya? Yaitu dengan berbuat adil dan tidak berbuat zalim. Hanya itu. Dua hal inilah, berbuat adil dan tidak berbuat zalim inilah yang akan menghalangi kita dari doa orang-orang yang dizalimi. Dan hadis ini mengandung pelajaran tentang peringatan dari semua bentuk kezaliman. Karena apa? Karena bahaya besar. Dengan berbagai macam ragam bahaya, kezaliman itu bisa menghancurkan, menghilangkan pahala kita, menumpuk-numpuk dosa, dan juga bisa terkena doa keburukan dari orang-orang yang kita zalimi. Lalu Nabi SAW menyatakan, kata beliau, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah akan mengabulkan doa orang yang dianiaya. Kalau yang kita aniaya berdoa untuk kecelakaan kita, doa itu akan mengenai kita. Walaupun orang yang dianiaya oleh kita itu orang zalim, orang yang banyak dosa, orang yang fajir, tapi kalau dia dizalimi oleh kita lalu berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah isi hadis ini secara keseluruhan, mengandung 5 poin. Poin pertama, mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Kedua, mengajarkan sholat yang 5 waktu. Ketiga, mengajarkan zakat. Kemudian yang keempatnya adalah melarang mengambil harta terbaik dari para muzakki, dari orang-orang yang sudah kena kewajiban zakat. Tidak boleh mengambil harta terbaik dari harta yang mereka miliki. Tapi bagi para muzakki, para pemilik harta, juga tidak boleh mengeluarkan harta terburuk sebagai zakat. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya adalah harus berhati-hati dari perbuatan zalim, karena kita bisa terkena dengan doa keburukan dari orang yang kita zalimi. Dari hadis ini ada pelajaran lain yang sangat berharga, yaitu qabulu khabaril wahidil adli wa wujubul amali bihi. Hadis ini menjelaskan harus diterimanya khabar ahad dari orang yang adil, dan wajib mengamalkan isi dari khabar ahad ini. Khabar ahad adalah hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang rawi saja. Dari segi banyak sedikitnya rawi, suatu hadis dibagi dua, hadis ahad dan hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir pasti sahih, tidak ada mutawatir tapi dhaif, apalagi palsu, enggak ada. Setiap mutawatir pasti sahih, karena mutawatir itu diriwayatkan oleh orang yang banyak kepada orang yang banyak dalam setiap tabaqat atau generasi rawi, yang karena saking banyaknya mustahil mereka sepakat bareng-bareng berdusta, enggak mungkin. Hadis mutawatir pasti sahih. Nah, kalau hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang, dua orang, atau tiga orang dalam setiap generasi perawi, maka hadis itu disebut hadis ahad. Dan hadis ahad itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang bahkan palsu, ada juga yang hasan. Kalau jumlah rawi yang meriwayatkannya hanya seorang dalam setiap generasi, disebut hadis gharib. Kalau dua orang, disebut hadis aziz. Dan kalau tiga orang atau lebih tapi tidak mencapai derajat mutawatir, disebut hadis masyhur. Jadi hadis masyhur, aziz, dan gharib adalah istilah untuk jenis-jenis hadis ahad. Kalau hadis ahad ini sahih, wajib diterima dan wajib diisinya diamalkan. Contohnya apa nih? Contohnya Mu'adz bin Jabal. Beliau diutus sendirian ke Yaman. Berarti semua yang diucapkan oleh Mu'adz, hadis-hadisnya apa? Ahad. Termasuk dalam masalah akidah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bahwa materi dakwah yang pertama kali harus sampaikan kepada ahlul Yaman, penduduk Yaman, adalah syahadat la ilaha illallah, dan itu tauhid. Kalau hadis ahad dalam masalah tauhid tidak boleh diterima, maka keislaman ahlul Yaman kalau begitu tidak sah, ya. Karena yang memberitakan, menjelaskan tauhid ke Yaman hanya seorang. Siapa? Mu'adz bin Jabal seorang. Berarti tidak sahlah keimanan orang-orang penduduk Yaman kalau begitu. Dan ini mustahil. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau khabar ahad tidak boleh diterima, masa hanya mengutus seorang? Kalau harus mutawatir, mungkin yang diutusnya 40 orang tuh biar mutawatir banget gitu, ya. Tapi ternyata tidak, cuma seorang. Dan ini menunjukkan khabar ahad asal dia sahih periwayatannya, wajib diterima isinya, wajib juga diamalkan isi kandungannya, termasuk dalam masalah akidah. Kedua, faedah yang diambil dari hadis ini juga adalah fungsi atau tugas imam yang mengirim utusannya untuk mengambil zakat, dan si imam memberi pelajaran, wejangan, nasihat, wasiat kepada pekerja ini untuk menyuruh mereka agar bertakwa kepada Allah, memberikan pengajaran kepada mereka, melarang mereka dari perbuatan zalim, dan mengenalkan kepada mereka tentang buruknya akibat dari kezaliman. Makanya Nabi berwasiat kepada Mu'adz sebelum berangkat, diberi ilmu tentang materi yang harus didakwahkan, melarang Mu'adz dari kezaliman, melarang Mu'adz dari mengambil harta terbaik dari kaum muslimin yang didakwahi, dan menyebutkan akibat buruk kalau kezaliman itu dilakukan, yaitu kena doa keburukan dari orang yang dizalimi. Nah, dari hadis ini juga ada tanbih atau peringatan ala ta'limi bitadarruj. Mengajar itu harus bertadarruj, bertahap. Dan tahapan pertama yang harus dilalui adalah mengajarkan akidah, tauhid. Kata Nabi, ajarkan dulu syahadat la ilaha illallah. Setelah ditaati masalah syahadat, ajarkan salat. Beres mengajarkan salat, ajarkan zakat dan seterusnya. Tadarruj, bertahap, step by step, dan dimulai dari yang terpenting di antara semua materi dakwah. Barulah setelah itu melangkah kepada materi yang kadar kepentingannya di bawah itu. Timbul satu hal yang iskal, yang samar, yang bisa mengundang pertanyaan dari hadis ini. Apa yang iskal atau yang mengundang pertanyaan tersebut? Yaitu kenapa di dalam hadis ini hanya disebut 3 dari 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, dan zakat. Saum dan hajinya kenapa tidak? Setelah syahadat, sholat, dan zakat, malah 2 poin yang terakhir bukan saum dan haji, tapi melarang mengambil harta terbaik mereka dan melarang dari kezaliman. Kok saum dan hajinya kenapa tidak disebut? Kenapa tidak diwasiatkan oleh Nabi agar diajarkan oleh Mu'adz? Kan begitu. Apakah dari hadis ini bisa disimpulkan kalau begitu rukun Islam itu benar 5? Tapi urutannya pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 tidak boleh mengambil harta terbaik, 5 tidak boleh zalim. Apakah begitu? Tidak. Dijawab oleh para ulama dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, anna dzalika bihasbi nuzulil faraid. Bahwa wasiat Nabi kepada Mu'adz itu berdasarkan urutan turunnya kewajiban. Urutan pertama dari turunnya kewajiban adalah 2 kalimat syahadat. Yang kedua barulah sholat. Yang ketiganya barulah zakat. Sebagian ulama menyatakan saat Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, saat itu saum dan haji belum diwajibkan. Tapi sebagian ulama menyatakan sudah. Karena hadis ini hadis yang mutaakhir. Mutaakhir itu hadis yang belakangan diucapkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nah ini jawaban yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan segala sesuatu dengan penjelasan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kadang-kadang Nabi SAW hanya menerangkan kewajiban-kewajiban zahir, yang siapapun orang yang meninggalkan kewajiban zahir ini menyebabkan dia boleh diperangi, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, dan zakat. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan amalan-amalan batin sebagai contoh. Kenapa dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut syahadat, salat dan zakat? Karena salat dan zakat merupakan ibadah zahir yang kelihatan oleh orang. Tidak bisa disembunyikan. Karena salat harus berjamaah di masjid. Zakat diketahui minimal oleh orang yang mengambilnya atau mustahik yang menerimanya. Berbeda dengan saum. Saum ini amalan batin. Tidak kelihatan oleh orang. Sama dengan menjaga kesucian dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, janabat umpamanya. Orang junub, dia bisa menyembunyikan junub. Orang tidak mempunyai wudu alias berhadas, dia bisa menyembunyikan status berhadas. Oleh karena itu mandi, wudu, termasuk saum adalah amalan yang menjadi amanah Allah kepada seorang hamba. Mungkin orang tidak saum, dia menampakkan dirinya saum di hadapan sesama manusia, padahal dia makan sembunyi-sembunyi. Dia bisa menyembunyikan. Sebagaimana orang yang junub bisa menyembunyikan junubnya dari orang lain, tapi dia tidak bisa menyembunyikan junub itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil saum merupakan ibadah batin. Berbeda dengan salat, berbeda juga dengan zakat. Karena itulah maka Nabi tidak menyebut ibadah saum, karena saum adalah rahasia antara seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi salat dan zakat ini ibadah zahir yang menyebabkan seseorang yang melakukan salat dan zakat akan dianggap sebagai orang muslim. Berbeda dengan saum. Oleh karena itulah maka saum tidak disebut di dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ini. Demikian juga haji, tidak disebut karena haji itu kewajiban khusus, bukan kewajiban umum. Maknanya pertama, haji ini hanya sekali seumur hidup bagi setiap orang. Kedua, haji ini termasuk kewajiban yang dibebankan kepada orang tertentu saja, yaitu orang yang mampu, berkemampuan secara finansial atau berkemampuan juga secara fisik atau berkemampuan juga secara syar'i, seperti para wanita ya, dia mampu secara finansial punya uang, secara fisik juga dia sehat. Tapi secara syar'i tidak, karena dia tidak memiliki mahram untuk melakukan ibadah haji, maka dia tidak terkena kewajiban. Oleh karena itulah maka saum dan haji tidak disebut di dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ini. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadis pertama tentang mendakwahkan la ilaha illallah. Hadis kedua yang juga dijadikan dalil tentang dakwah syahadat la ilaha illallah adalah hadis yang diterima dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khaybar berkata, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh yaftahu Allah baina yadayhi fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu ghadaw 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyuqaha faqal aina ali ibn abi talib faqila huwa yashtaki ainaihi faursilu ilaihi fa'utiya bihi fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu fabara'a ka'an lam yakun bihi wija fa'atahu ar-raya faqal unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alayhi min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi li ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Kata Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW berkata pada waktu perang Khaybar, demi Allah aku akan berikan bendera ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan memenangkan peperangan ini di bawah kepemimpinan orang ini. Sudah. Jadi besok Nabi akan memberikan bendera ini kepada orang tersebut. Orang-orang pun bermalam, dan malam itu mereka memperbincangkan kepada siapa bendera ini akan diberikan. Keesokan harinya para sahabat bergegas menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya berharap bendera itu diberikan kepada dirinya. Ini semuanya. Kemudian berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ali bin Abi Thalib? Dijawab, dia ada keluhan di kedua matanya. Dia tidak bisa melihat. Lalu para sahabat diutus untuk menemui Ali bin Abi Thalib, lalu Ali dibawa dituntun. Dituntun menunjukkan Ali bin Abi Thalib itu tidak bisa melihat. Lalu Nabi SAW meludah ke kedua mata Ali bin Abi Thalib, diludahi, lalu didoakan, lalu sembuhlah. Seketika itu juga seakan-akan Ali tidak pernah menderita sakit mata sebelumnya. Hatta warna merah dari matanya juga tidak ada. Hilang sama sekali tanpa bekas. Padahal tadinya sampai-sampai Ali itu tidak bisa melihat sampai dituntun oleh sahabat yang diutus oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberikan bendera tadi kepada Ali bin Abi Thalib, lalu berkata, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Makna unfud ala rislik artinya dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, datanglah kamu, pergilah kamu secara perlahan-lahan dengan mengendap-endap. Jangan sampai ketahuan oleh musuh kedatangan kalian. Sampai kamu hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu datang berkemah di daerah mereka, daerah musuh dan sekitarnya. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan beritahukan kepada mereka tentang kewajiban terhadap mereka berupa hak Allah Ta'ala terhadap mereka. Apa hak Allah kepada manusia? Tauhid, ibadah. Maka demi Allah, apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, hal itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga Imam Muslim, juga Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Inilah hadis kedua. Kita akan jelaskan hadis kedua. Pertama, hadis ini diterima dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khazraji, kunyahnya adalah Abu al-Abbas, seorang sahabat yang masyhur, Bapaknya juga yaitu Sa'ad termasuk seorang sahabat yang mulia. Dia meninggal tahun 88 Hijriah pada usia lebih dari 100 tahun. Kedua, Nabi berkata pada waktu perang Khaybar. Pada waktu perang Khaybar dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa. Kata Salamah, Ali bin Abi Thalib terlambat pada waktu perang Khaybar. Karena dia memiliki keluhan pada kedua matanya, sakit mata dia. Kata Ali, ana atakhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya terlambat. Terlambat dari pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali keluar menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika pada malam harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Allah akan memenangkan perang ini di bawah komandonya. Ternyata Ali yang diberikan bendera itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kehususan bahwa Ali adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan juga mencintai oleh Allah dan Rasulnya, sifat ini bukanlah sifat yang khusus bagi Ali. Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya mencintai semua orang mukmin yang bertakwa, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Orang yang seperti itu bukan hanya Ali. Tapi hadis ini merupakan hujjah terbaik untuk membantah orang-orang nawasib. Nawasib itu sebutan bagi kelompok orang yang memusuhi Ali dan mengkafirkan, memfasikan Ali. Ali kafir, kata Nawasib. Nawasib ini lawannya dari Syiah. Nawasib terlalu ekstrim mengkafirkan Ali. Syiah terlalu ekstrim dalam mengkultuskan Ali. Nawasib ini seperti Khawarij. Khawarij juga mengkafirkan Ali. Tetapi setelah melakukan gencatan senjata dengan pihak Muawiyah. Jadi hadis ini yang menyatakan Ali adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Hadis ini menjadi hujjah, argumentasi atau dalil yang telak dalam membantah orang-orang nawasib yang mengkafirkan Ali dan juga kepada orang Khawarij. Tapi hadis ini juga tidak menjadi dalil yang boleh dipegang oleh orang-orang Syiah Rafidhah ahlakahumullah. Karena apa? Karena hadis ini tidak ada pengkultuskan kepada Ali. Hanya dikatakan Ali itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun mencintai Ali. Cukup hanya segitu. Dan kecintaan Allah dan Rasulnya kepada seorang hamba tidak berarti orang itu boleh dikultuskan sampai disembah-sembah, sampai dianggap maksum. Enggak. Walhasil, ya, hadis ini tidak menjadi hujjah bagi Nawasib dan Khawarij, tidak juga menjadi hujjah yang boleh dipegang oleh orang-orang Syiah ahlakahumullah ta'ala. Dalam hadis ini bahwa Ali mencintai Allah dan Rasulnya juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya, terkandung pelajaran itsbatu sifatil mahabbati lillah khilafan lil jahmiyah. Hadis ini mengandung pelajaran tetapnya sifat mahabbah bagi Allah. Salah satu sifat Allah adalah Allah suka mencintai. Mencintai apa? Makhluknya. Baik makhluk itu orang, seperti para nabi, para rasul, jelas dicintai oleh Allah. Seperti orang-orang soleh, jelas dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ataupun makhluk itu berupa perbuatan. amal soleh, ibadah, itu pasti dicintai oleh Allah. Ataupun makhluk itu berupa tempat, seperti Masjid Haramain, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, Masjid Aqsa, dan semua masjid-masjid Allah yang dalamnya tegak syiar Islam, syiar sunnah, itu dicintai oleh Allah. Termasuk juga waktu, ada beberapa waktu yang dicintai oleh Allah, seperti Ramadan, Lailatul Qadar, dan seterusnya. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa Allah memiliki sifat suka mencintai. Apakah sifat mahabbah ini hanya dijelaskan dalam hadis? Tidak, juga dalam ayat. Contohnya, umpamanya Al-Maidah ayat 54 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian murtad dari agama Allah, maka Allah akan mendatangkan kaum pengganti. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ini ayat bahwa Allah mencintai hamba-hamba tertentu. Kata Nabi, yaftahullahu ala yadi. Allah akan memenangkan perang ini di bawah komando orang yang akan menerima bendera ini. Dan ternyata betul, kaum muslimin perang. Kemudian menang di bawah komando Ali bin Abi Thalib. Dan ini termasuk salah satu di antara tanda-tanda kenabian. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Lalu orang-orang pun para sahabat bermalam-malam itu sambil memperbincangkan di malam itu siapa yang akan menerima bendera tersebut. Di dalam hadis ini terkandung hirsus sahabah alal khair wa ihtimamuhum bihi wa ulu maratibihim fil ilmi wal iman. Hadis ini menunjukkan betapa gigihnya para sahabat, rakus, tamak, dan serakahnya para sahabat terhadap kebaikan. Dan rakus kepada kebaikan bagus. Yang jelek adalah rakus terhadap dunia, kepada harta, kepada jabatan, kepada popularitas. Rakus kepada dunia seperti itu buruk itu. Tapi rakus kepada pahala, rakus kepada ampunan, rakus kepada rahmat Allah itu bagus dan harus begitu. Termasuk rakus kepada ilmu harus. Nah, para sahabat semua berharap memperoleh bendera itu. Apakah ini termasuk rakus kepada dunia? Bukan. Sebab bukan jabatannya yang menggiurkan mereka, tapi status orang yang memegang bendera itu adalah orang yang kata Nabi dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang menggiurkan. Dan siapapun pasti menginginkan menjadi orang seperti itu. Menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ma ahbabtul imarata illa yauma idzin." Aku tidak pernah menginginkan jabatan apapun kecuali pada hari itu. Ingin jabatan komandan perang Khaibar. Bukan karena ingin pujian sebagai komandannya, bukan. Tapi komandan perang Khaibar tersebut dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang sang komandan tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu yang dikejar. Kecintaan Allah dan Rasulnya yang dikejar. Bukan pujian karena jabatan komandannya, bukan sama sekali. Oleh karena itu Umar menyatakan, aku tidak pernah menginginkan jabatan apapun kecuali pada hari itu. Berkata Syekhul Islam, inna fi dzalik syahadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bi imanihi batinan wa zahiran wa ithbatan li muwalatihi lillahi ta'ala wa rasulihi wa wujubal muwalatil mu'minina lahu. Wa idza syahidan nabiyyu li mu'ayyanin bi syahada aw da'a lahu ahabba kathiru minan nas ay yakuna lahu mithlu tilka syahada wa mithlu dzalika du'a. Kata Syekhul Islam, di dalam hadis ini terkandung persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib tentang keimanan Ali, baik lahirnya maupun batinnya, juga loyalitas Ali kepada Allah dan Rasulnya, serta wajibnya setiap mukmin loyal juga kepada Ali bin Abi Thalib. Karena apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan persaksian beliau kepada orang tertentu atau mendoakan dengan doa kebaikan bagi orang tertentu, maka pasti semua orang menginginkan persaksian itu bagi dirinya dan menginginkan doa kebaikan tersebut bagi dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan persaksian ke banyak orang dari kalangan para sahabatnya. Seperti Nabi menyaksikan atau memberikan kesaksian bahwa ada orang-orang tertentu yang akan masuk surga, seperti Thabit bin Qais, umpamanya Abdullah bin Salam, atau yang lain-lainnya, Khulafaur Rasyidin, terus tentang 10 orang sahabat yang disaksikan masuk surga. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyaksikan ada orang tukang mabok, ya, orang tukang mabok ini. Tapi orang itu kata Nabi mencintai Allah dan Rasul. Sebagaimana, ya, kita bisa temukan riwayat tersebut dalam Sahih Bukhari. Ada orang mabuk. Setelah beres mabuk, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengaku, saya sudah mabuk ya Rasulullah, hukum saya. Lalu dihukum, dijilid, dicambuk. Tobat dia. Setelah dijilid, dia kenapa mau dijilid? Untuk menggugurkan dosa akibat mabuk. Beberapa hari kemudian dia mabuk lagi. Setelah itu datang lagi kepada Nabi selesai, lalu dihukum lagi. Berulang kali terus, sampai para sahabat mengatakan, Allahumma al-anhu, ya Allah, laknatlah orang ini. Betapa seringnya orang ini dihukum. Apa kata Nabi SAW, la tal'anu, fawallahi ma'alimtuhu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kalian melaknat orang ini, karena demi Allah, aku tidak mengetahui orang ini kecuali orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul. Nabi SAW memberikan kesaksian orang ini mencintai Allah dan Rasul, padahal dia tukang mabuk. Sebagai bukti, setelah mabuknya dia datang kepada Nabi untuk dihukum, untuk menggugurkan dosa-dosanya. Nah, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, oleh Nabi dipersaksikan bahwa beliau orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qauluhu faqila huwa yastaqi ainai. Adapun perkataan dalam hadis ini, Ali ketika ditanya mana Ali bin Abi Thalib, dijawab dia sedang mengeluhkan kedua matanya. Lalu dikatakan ud'uli Aliyah, coba panggilkan untukku Ali. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas membawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan cara dituntun. Dan ini menunjukkan saat itu Ali tidak bisa melihat karena sakitnya kedua matanya. Lalu Nabi SAW meludahi kedua mata ini dan mendoakan kesembuhan. Dan saat itu juga kedua matanya sembuh tanpa bekas. Warna merah sedikit pun di kedua matanya sama sekali tidak ada. Dan pandangannya yang kabur bahkan hilang selama sakit matanya juga sirna, kembali menjadi, kata orang Sunda mah, bengras deui. Bengras itu artinya penglihatannya cekas lagi. Cekas itu bengras teh. Artinya apa ya bengras teh? Artinya terang lagi penglihatannya seperti sedia kala. Dan hal ini menjadi bukti mujarabnya doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dalam bahasa Sunda mah disebut saciduh metu saucap nyata gitu nya. Apa artinya saciduh metu saucap nyata? Yaitu mujarab. Ludahannya aja bisa menyembuhkan penyakit dengan seketika tanpa bekas. Dan para ulama menyatakan wa fihi anna fi'lal asbabal mubahah anna fi'lal asbabil mubahati awil wajibah awil mustahabbah la yunafi tawakkul. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa melakukan sebab-sebab yang mubah atau yang wajib atau yang disunnahkan ini tidak bertolak belakang dengan inti dari tawakal. Contoh melakukan sebab yang dibolehkan adalah berobat ketika sakit. Baik dengan pengobatan hissi ataupun syar'i. Pengobatan hissi adalah pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh dunia kedokteran dengan ilmu kedokteran, dengan penjelasan yang logis, masuk akal, yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu medis bisa menyembuhkan. Walaupun tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Seperti umpama mengkonsumsi obat-obatan ketika batuk, meminum sirup obat batuk, atau pil yang tidak mengandung unsur yang haram. Itu dibolehkan sekalipun di zaman Nabi itu tidak ada. Tapi ada penjelasan logisnya. Secara medis ya itu ada hubungan sebab akibat. Itu disebut sebab-sebab yang hissi. Kedua, sebab yang syar'i. Yang syar'i itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak masuk akal, tidak logis, tidak ada hubungan sebab akibat secara hissi menurut ilmu kedokteran tidak ada hubungannya. Tapi kalau itu dilakukan oleh Nabi maka dibolehkan. Seperti ruqyah ya, membacakan ayat ayat tertentu atau doa tertentu dari hadis Nabi yang sahih, atau seperti tadi meludah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh secara kedokteran tidak terbukti menyembuhkan, secara medis tidak terbukti menyembuhkan, secara logika tidak ada hubungan sebab akibat, selama itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita boleh melakukannya. Umpamanya kita mau tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa tertentu, membaca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, lalu ditiupkan ke kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan itu diapakan? Diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau oleh kedua tangan kita. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada kita. Timbul pertanyaan, ada enggak efeknya secara hissi, secara logika? Kalau toh terbukti tidak ada, enggak apa-apa, lakukan aja. Kita menyembuhkan umpama dengan baca surah Al-Fatihah. Kata kedokteran enggak ada hubungan tuh bacaan Al-Fatihah dengan penyakit ini. Enggak apa-apa, lakukan aja. Karena ada contohnya dalam hadis-hadis yang sahih. Dan terbukti itu menyembuhkan dengan segera, kata Syekh Al-Utsaimin, kesembuhan dengan ruqyah itu lebih mujarab daripada kesembuhan dengan obat kimia atau herbal. Karena kalau obat kimia atau herbal membutuhkan waktu, umpamanya orang dipatuk ular gitu kan, diruqyah oleh sahabat dengan surah Al-Fatihah, sembuh seketika itu juga. Seandainya bisa dari patuk ular itu diobati dengan obat kimia atau herbal, mungkin sembuhnya besok atau lusa. Orang itu, pasien itu harus menggigil dulu akibat bisa ular tersebut semalaman, kan gitu ya. Tapi oleh ruqyah syar'iyah cespleng, mujarab saat itu juga sembuh. Itu penjelasan Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa pengobatan syar'iyah lebih mujarab daripada pengobatan hissiyah. dan melakukan ikhtiar yang dibolehkan, tidak bertolak belakang dengan tawakal. Makanya Nabi selesai bersabda, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian, karena di setiap penyakit itu ada obatnya. Inilah makna dan pelajaran yang bisa diambil dari hadis tentang disembuhkannya Ali bin Abi Thalib dari penyakit matanya. Pembahasan hadis ini belum sampai kepada materi yang berkaitan dengan tema pokok kita. Tema pokok kita kan mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Hadis Ali ini belum sampai ke sana, sebab nanti setelah bendera diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, barulah Nabi memberikan petua, laksanakan ini secara diam-diam, kemudian ajak mereka kepada Islam dan beritahukan kepada mereka tentang kewajiban atas mereka berupa hak Allah kepada mereka. Nah, ini pesan tauhidnya. Dan pesan tauhid ini tidak sempat untuk kita bahas sore hari ini. Insya Allah kalau tidak ada udzur yang menghalang, melintang, kita akan teruskan pembahasan ini di hari Jumat sore yang akan datang. Untuk sore hari Jumat sekarang ini cukup sampai di sini, karena waktu yang kita miliki sudah habis untuk menjelaskan. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Umar untuk memandu tanya jawab dengan pendengar Radio Roja. Alhamdulillah. Fadhol. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Santi di Depok bertanya tentang azab kubur. Katanya ada seorang yang menjelaskan bahwa azab kubur itu hanya seperti mimpi. Apakah benar baik azab kubur atau nikmat kubur? Iya, ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, serta penjelasan para ulama tentang azab kubur, juga logika kita semuanya berkesimpulan yang sama. Ayat, hadis, penjelasan para ulama dan logika kita bermuara pada satu kesimpulan yang sama. Pertama, bahwa azab kubur itu ada dan real. Yang kedua, azab kubur itu teralami oleh fisiknya atau badannya juga ruhnya. Ada banyak dalil tentang hal ini, baik ayat ataupun hadis yang sahih ataupun logika kita. Adapun ayat, ya, diantaranya banyak-banyak ayat yang menyatakan ini, seperti yang dikemukakan oleh Syekh Al-Hakim Al-Hafid Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul tentang adanya azab kubur. Di sana dikutip beberapa ayat. Di antara ayat yang menyatakan adanya azab kubur, Allah menyatakan yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Apa maknanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maksud ayat ini adalah orang-orang mukmin di alam kuburnya akan dimantapkan oleh Allah dengan jawaban yang benar atas pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur. Yang dimaksud dengan qauli tsabit, dengan perkataan yang mantap, maksudnya jawaban yang benar atas pertanyaan tersebut. Dan di dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi setelah menguburkan seorang jasad mayit bangsa Ansor, beliau duduk, para sahabat juga duduk, lalu beliau menceritakan perjalanan ruh baik orang mukmin ataupun orang fajir atau orang kafir setelah dicabut nyawanya, ruh itu dari jasadnya. Kalau orang mukmin lalu dibawa naik ke atas langit, pertama, kedua, sampai ketujuh, lalu Allah menyatakan kembalikan dia ke jasadnya di alam kubur. Lalu kembalikan jasadnya ke alam kubur. Setelah dimasukkan, datanglah dua malaikat, lalu disuruhlah si orang mukmin itu untuk duduk. Lalu duduklah. Apanya yang duduk? Dua-duanya, ya jasadnya ya rohnya. Bukankah jasadnya terkubur di kuburan yang sempit dan sumpek, yang tidak memungkinkan jasadnya bisa bangkit? Iya, itu menurut logika kita di dunia. Ini yang terjadi di alam kubur. Alam kubur bukanlah kuburan, ya. Dan Allah yang mengatur bagaimana si jasadnya yang pernah hidup di alam dunia bisa bangkit lagi setelah ruhnya dimasukkan kembali di alam kubur, itu urusan Allah, dan itu terjadi di alam gaib. Kalau alam gaib tidak mungkin terjangkau oleh panca indera kita, oleh akal pikiran kita. Tapi selama hal yang gaib ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran dan dalam hadis yang sahih, wajib untuk kita imani. Dan keimanan kepada hal gaib yang diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah termasuk ciri orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah, alladzina yu'minuna bil gaib. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib, selama yang gaib itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran atau hadisnya yang sahih. Jadi ya jasad, ya juga ruh, ya, yang mengalami apa yang dialami di alam kubur bukan sekedar mimpi tapi real dan nyata, gitu ya. Lalu para ulama menganalogikan azab dan nikmat kubur dengan apa yang dialami oleh orang di alam mimpi. Ketika tidur manusia mimpi. Ruhnya mengalami mimpi, berjalan, berlari, mengalami kejadian. Ada enggak efek ruh di alam mimpi terhadap jasadnya yang ada di atas tempat tidur? Kadang ada, kadang tidak ada. Ketika di alam mimpinya bermimpi menendang, ya, kakinya orang yang tidur itu di atas tempat tidurnya benar-benar menendang. Kadang-kadang ada yang disebut dengan istilah ngelindur. Dalam mimpinya dia berjalan, betul fisiknya bangun kemudian berjalan, gitu ya. Kemudian kembali lagi ke tempat tidur. Kadang-kadang kalau seseorang umpamanya bermimpi anak kecil, mimpi kencing, gitu ya. Apa yang terjadi pada fisiknya di tempat tidur? Benar-benar ngompol dia. Ya, tapi ketika hal itu dialami oleh orang dewasa seperti kita, mimpi kencing, apakah benar kencing enggak? Kadang ada yang benar kencing, kadang tidak, gitu ya. Nah seperti itu. Nah Syekhul Islam menyatakan bahwa kadang-kadang apa yang terjadi di alam mimpi berpengaruh kepada jasadnya di tempat tidur. Tidak semua mimpi berpengaruh, enggak. Ada mimpi olahraga, mimpi main bola, badannya tetap aja adem, gak bergerak sedikit pun. Ada yang begitu ya. Ada juga yang mimpinya betul-betul mengakibatkan bergeraknya anggota badan orang yang tidur tersebut. Itu ilustrasi. Seperti itu juga azab kubur. Ada kalanya azab kubur yang teralami oleh orang di alam kubur berpengaruh kepada fisiknya di kuburan, sehingga tersaksikan umpamanya dalam beberapa kasus seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang menyaksikan mendengar jeritan di alam kubur secara real dan nyata walaupun tidak teralami oleh setiap orang. Ada orang menyaksikan umpamanya menggali lagi kuburan seseorang dan ternyata orang itu sudah gosong mayitnya di kuburan, ada kalanya tidak. Jadi ini kadang terjadi di suatu mayit, tapi tidak terjadi di setiap mayit. Yang menunjukkan azab kubur yang teralami di alam kubur oleh orang yang mengalaminya adalah real nyata, bukan sekedar mimpi, teralami oleh ruh dan jasadnya. Kadang-kadang ini berpengaruh kepada jasad mayitnya di kuburannya, kadang-kadang tidak. Jadi yang dimaksud dengan hanya sekedar alam mimpi bukan seperti mimpi, azab kubur itu real dan nyata, tapi para ulama mengilustrasikan realita azab kubur dengan ilustrasi seperti mimpi, bahwa yang dialami dalam mimpi kadang-kadang berpengaruh kepada jasadnya di tempat tidur, kadang-kadang tidak. Seperti itu juga azab kubur kepada jasadnya di kuburannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdurrahman di Palembang bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kita kalau bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, apakah berarti ruh kita bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal? Dan apabila kita punya nenek sudah meninggal lalu bertemu dengan kita dalam di alam mimpi, lalu si nenek itu minta makan, apa artinya? Apakah nenek itu berarti membutuhkan doa kita? Itu pertanyaan pertama ya. Baik, Ummu Abdurrahman atau siapapun yang memiliki pertanyaan yang sama ya, bahwa pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kita untuk mencari tahu takwil mimpi dari yang kita alami dalam mimpi. Enggak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajarkan adab-adab ketika kita bermimpi. Kalau kita mimpinya mimpi yang bagus gitu ya, menyenangkan kita, hamdalah lah. Boleh kita ceritakan. Karena apa? Karena itu nikmat. Fa'amma binikmati rabbika fahadith. Adapun tentang nikmat Allah, silakan kalian cerita-ceritakan. Tanpa dibumbui dengan kedustaan, ah biar tambah seru di karang-karang. Nah itu dosa. Nah itu seburuk-buruk kedustaan adalah seorang mengatakan bermimpi begini-begini, padahal dia tidak bermimpi demikian, biar seru aja bumbu obrolannya. Itu gak boleh, itu dosa besar. Ya, sama dengan berdusta bahkan seburuk-buruk kedustaan. Gitu ya. Itu tidak boleh. Tapi kalau umpama menceritakan apa adanya, dibolehkan selama itu mimpinya bagus. Adapun kalau mimpinya mimpi buruk ya, kemudian kita bangun malam itu juga, maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi itu, berta'awud dari godaan setan, lalu meludah ke kiri atau meniup ke kiri 3 kali, balikan bantalnya. Sudah, hanya begitu. Dan jangan sekali-kali mimpi buruk itu diceritakan kepada orang lain ya. Itu adab-adab. Apa takwilnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kita untuk mencari arti dari takwil mimpi tersebut. Oleh karena itu, kalau umpama kita suatu saat bertemu mimpi, bertemu dengan nenek yang sudah meninggal, lalu minta makan, jangan ditakwil dengan takwil-takwil yang tidak bertanggung jawab ya. Boleh enggak kita diartikan itu adalah minta, dia minta didoakan oleh kita? Tidak ada kaitannya dengan mimpi, tapi boleh kita doakan orang tua, nenek kita, orang tua kita, buyut kita, guru kita yang sudah meninggal. Kita berikan doa, kita berikan doa, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan ini dan itu, segala macam kebaikan bagi orang-orang yang sudah meninggal, tanpa diilhami oleh mimpi tadi yang kita alami tersebut, ya. Nah, apakah bisa ruh kita di alam mimpi bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal? Seandainya ruh orang yang sudah meninggal bisa keluar dari alam kubur, pasti semua ruh orang kafir bisa-bisa keluar semua dari alam kubur. Bisa-bisa semua ruh orang-orang yang kafir karena gak mau diazab di alam kuburnya, bisa-bisa mereka itu keluar semuanya, ya, kata orang Sunda mah, marahayangan. Apa bahasa Indonesia mah? Begentayangan. Kalau ruh orang kafir yang sudah meninggal bisa gentayangan, maka gak akan ada satupun ruh yang akan betah di alam kubur. Apalagi harus disiksa, ya. Orang kafir, orang banyak dosa mengalami azab di alam kuburnya. Kalau bisa gentayangan, udah gentayangan aja tiap saat, ya. Karena kalau berada di alam kubur, diazab. Nah, kalau bisa gentayangan menunjukkan ruh itu bisa kabur dari alam kuburnya, lolos dari penjagaan para malaikat. Nah, itu gak mungkin, ya, gak mungkin. Tidak ada yang namanya ruh gentayangan. Tidak mungkin ada ruh orang yang sudah mati lalu ketemu dengan ruh kita yang masih hidup. Gak mungkin. Kalau toh ada, ya, itu orang yang sudah mati, itu tetangga saya umpamanya. Dia wanita hamil, kemudian mati. Malamnya malam Jumat, betul keluar tuh. Rupanya persis, ya, suaranya persis, kebiasaannya persis. Apakah itu yang sudah mati kemudian gentayangan hidup lagi? Enggak. Kalau yang mati bisa gentayangan hidup lagi, pasti semua orang kafir yang mati bisa gentayangan dong. Karena kalau di alam kubur diazab. Ini gak mungkin. Lalu apa itu yang terjadi? Itu adalah setan dari bangsa jin yang meniru-niru orang yang sudah mati tersebut agar dianggap itu yang mati hidup lagi, padahal bukan sama sekali, ya. Oleh karena itu tidak mungkin ruh orang yang sudah mati bisa bertemu dengan ruh orang yang masih hidup sekalipun di alam mimpi. Ini pertanyaan pertama. Kedua, Ummu Abdurrahman di Palembang juga bertanya, kakaknya yang wanita ketika Ramadan mengalami keguguran, usia kandungannya 3 bulan. Apa yang harus dia lakukan? Ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan keguguran yang teralami sebelum usia kandungan 4 bulan, berarti dia bukan anak, belum menjadi manusia, belum menjadi anak. Karena belum hidup, belum ditiupkan ruh. Dan apabila terjadi keguguran sampai keluar darah, maka itu adalah darah istihadhah. Dianggap darah istihadhah dan bukan darah nifas, karena belum dianggap melahirkan. Karena istihadhah berlakulah semua ketentuan untuk wanita yang istihadhah. Wanita istihadhah itu dianggap wanita suci. Dia terkena kewajiban sholat, dia terkena kewajiban saum apabila istihadahnya tidak menyebabkan dia merasa berat dengan saum, gitu ya. Jadi dia wajib saum, dia wajib sholat, dan apabila karena sakitnya akibat istihadahnya itu tidak mampu saum, boleh dia buka sebagai orang yang sakit, dan nanti orang yang sakit wajib di qadha setelah usai berlalunya Ramadan. Oleh karena itu, sang kakak dari Ummu Abdurrahman tadi, ketika keguguran 3 bulan, maka dia tetap harus saum Ramadan kalau mampu, dan wajib sholat semampunya. Dan kalau Ramadan tidak mampu untuk saum karena sakit yang dideritanya, boleh dia berbuka sebagai orang yang sakit, dan dia tidak boleh membayar fidyah karena sebagai orang sakit, bukan sebagai orang yang nifas. Nanti dia wajib mengqadha di luar Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Akhi Umar. Ya. Iya. Ada satu pertanyaan sama dari dua ibu yang domisilinya sama di Bandung, Ibu Eti dan Ibu Raihan. Kalau sudah memperoleh ilmu, apakah otomatis orang itu dapat hidayah? Bagaimana kalau orang sudah tahu ilmu tapi tidak mengamalkannya karena takut resiko? Risiko dari mengamalkan ilmu itu umpamanya dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Taib, hidayah ada dua macam. Pertama, hidayatul irsyad wad dilalah berupa ilmu. Kedua, hidayatul taufiq berupa keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu. Kalau orang sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan, berarti orang itu baru memperoleh hidayah irsyad tapi tidak memperoleh hidayah taufik. Dan orang yang sudah berilmu tapi tidak mengamalkannya, dia terkena dengan ayat dan hadis yang berisi celaan kepada orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Umpama Allah menyatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Itu celaan kepada orang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang itu sudah memperoleh hidayah irsyad tapi tidak memperoleh hidayah taufik. Orang ini kalau menurut klasifikasi dari surah Al-Fatihah ayat yang terakhir yang menggolongkan manusia kepada tiga golongan, pertama orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, kedua orang yang maghdubi alaihim, ketiga orang yang dolin, tiga-tiganya itu berkaitan dengan ilmu. Orang yang memperoleh nikmat adalah orang yang berilmu dan beramal. Orang yang dibenci maghdubi alaihim adalah orang yang sudah berilmu tapi tidak beramal. Dan orang yang abdolin adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Nah, orang tadi masuk kepada golongan mana? Golongan kedua, maghdubi alaihim, yang kata para ulama disebut dengan sebutan syibhul yahud, serupa dengan Yahudi. Yahudi disebut maghdubi alaihim karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Berilmu tentang apa? Berilmu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman yang sebenarnya. Ciri-ciri Nabi akhir zaman diceritakan dalam kitab Taurat mereka. Dan mereka tahu. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagai Nabi seperti mereka tahu kepada anak-anak mereka sendiri. Allah menyatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahuinya seperti mereka mengetahui kepada anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman karena hasad, karena dengki. Mereka menginginkan Nabi akhir zaman itu dari golongan mereka, dari bangsa Yahudi, tapi kok keluar dari bangsa Quraisy. Itu yang membuat mereka hasad, lalu tidak mau mengamalkan keyakinannya dan menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka berilmu tapi tidak beramal. Makanya setiap berilmu tapi tidak beramal disebut syibhul Yahud. Nah, adapun alasan tidak mau mengamalkannya karena takut dikucilkan orang, maka perlu diyakini setiap orang yang mengamalkan ilmu pasti ada resiko. Orang mukmin pasti memperoleh permusuhan dari orang kafir. Ahli tauhid yang mengaplikasikan mengamalkan tauhidnya pasti dimusuhi oleh orang-orang musyrik. Ahlus sunnah yang mengamalkan sunnahnya pasti dibenci dan dimusuhi, dicela oleh ahlul bid'ah. Ahli taat oleh ahli maksiat. Karena apa? Karena setiap kebenaran telah Allah tetapkan musuh yang menjadi lawan dari kebenaran itu. Ahli tauhid dimusuhi oleh orang musyrik. Orang mukmin dimusuhi oleh orang kafir. Ahlus sunnah dimusuhi oleh ahli bid'ah. Ahli taat dimusuhi oleh ahli maksiat. Karena tauhid lawannya syirik, iman lawannya kufur, sunnah lawannya bid'ah, taat lawannya maksiat, itu musuhnya, musuh gerot. Makanya setiap ahli tauhid, ahli iman, ahli sunnah, ahli maksiat pasti bakal dimusuhi, dibenci, dikucilkan oleh orang musyrik, orang kafir, ahli bid'ah dan ahli maksiat. Ini sudah menjadi sunnatullah yang pasti berlaku atas umatnya. Oleh karena itu, siapapun yang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya, siap-siaplah dengan resiko ini. Dan siapa yang mengalami resiko ini, berarti orang itu adalah orang yang berada pada tahap diuji oleh Allah atas keimanan yang dimilikinya. Harus berbahagia dia diuji oleh Allah karena keimanannya. Kalau orang itu tidak pernah diuji oleh Allah, sama dengan orang yang tidak sekolah, ya. Ah, saya mah enggak mau jadi murid sekolah. Makin tinggi sekolahnya, makin berat ujiannya. Saya enggak mau diuji. Boleh, tidak sekolah aja. Tapi kalau tidak sekolah, apa akibatnya? Dia tidak dianggap sebagai pelajar oleh sekolah manapun. Ya, akibatnya dia bodoh. Akibatnya dia lebih dikucilkan oleh lingkungan. Akibatnya ini, dan banyak akibat-akibat buruk yang lainnya. Kalau kita tidak mau diuji oleh Allah, jangan iman aja. Dijamin tidak akan diuji, tapi dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diazab oleh Allah dunia dan juga akhirat. Makanya kalau kita ingin memilih, milih dibenci oleh manusia, milih dibenci oleh Allah. Milih dibenci oleh manusia asal diridhoi oleh Allah, maka orang yang beriman akan demikian. Diridhoi oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Tapi manusia bagaimana yang membenci orang mukmin? Adalah manusia yang jauh dari ajaran Allah Azza wa Jalla. Justru kalau kita mengamalkan sunnah tapi disayangi, dicintai, didukung oleh semua orang. Orang kafir mendukung, orang musyrik mendukung, ahlul bid'ah mendukung. Harus tanda tanya, benar gak yang kita amalkan teh sunnah gitu ya? Karena sunnatullah menyatakan yang mengamalkan sunnah pasti dibenci itu oleh orang-orang yang menyimpang. Tapi kok ini semua orang mendukung? Harus tanda tanya. Jangan-jangan amalan sunnah yang kita anggap sunnah itu justru kebid'ahan gitu ya. Makanya dicintai oleh ahlul bid'ah. Jangan-jangan seperti itu. Jadi demikian Ibu Raihan dan Ibu Eti, tetaplah istiqamah. Bagaimana cara istiqamah? Nah, kita sudah mengadakan 2 kali daurah kiat menggapai istiqamah, baru 1 dan 2, jilid 3-nya belum. Mudah-mudahan pada waktu yang tidak lama lagi kita akan mengadakan daurah menggait kiat menggapai istiqamah jilid 3. VCD dari kiat menggapai istiqomah jilid pertama sudah ada, sudah beredar. Yang keduanya qadarullah gagal. Dan yang ketiganya mudah-mudahan sebentar lagi akan kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Akhi Umar, masih ada waktu. Iya, seorang warga Cikeas bertanya. Pertanyaannya, beliau penanya ini belum pernah mengkhatamkan Al-Quran, hanya berkutat dalam Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Itu pun terjemahannya, karena membacanya terbata-bata. Ya, itu pertanyaan pertama. Iya, ibu atau bapak yang bertanya di Cikeas ini wajib belajar cara-cara membaca Al-Quran agar tidak terbata-bata, ya. Nah, kalau belajar dan membiasakan terus membaca lafad-lafadnya, jangan hanya terjemah, lafadnya juga baca. Karena satu huruf dari ayat Al-Quran yang kita lafadkan itu diberi ganjaran 10 kali kebaikan. Satu huruf Alif Lam Mim itu 3 huruf, sudah 30 kebaikan tuh. Jadi jangan hanya dibaca artinya, tapi juga ucapkan lafad asli dari ayat Al-Quran tersebut. Belajar membaca, dan ketika membaca masih terbata-bata, dia memperoleh 2 pahala. 1 pahala membacanya, 1 pahala atas kesulitan yang dialaminya. Walaupun salah, dia berpahala karena memperoleh kesulitan dalam taraf belajar. Belajarlah sampai lancar dengan tajwid dan makhrajnya. Maka melafadzkannya dapat pahala 10 kebaikan dari setiap 1 huruf yang dibacanya. Nah, setelah itu baru artinya juga kita fahami. Syukur kalau sampai ke dalam taraf tafsir. Jadi yang penting terus continue belajar secara step by step dan usahakan jangan belajar sendiri, tapi belajarlah dengan bimbingan seorang guru yang mahir membaca Al-Quran, mahir tajwid dan makhrajnya. Itu saja, walaupun harus privat mengundang orang dan kita mengeluarkan uang untuk membayar sang guru, enggak apa-apa, maka semua uang yang dikeluarkan itu infak di jalan Allah yang Allah akan ganti berkali-kali lipat dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Kedua, si penanya di Cikeas mempertanyakan tidak didapati balasan bagi mukminat yang ada bagi laki-laki saja, ya. Mungkin yang dimaksud adalah balasan pasangan hidup di akhirat. Sebenarnya ada, Bu, ya. Baik untuk laki-laki ataupun untuk wanita. Allah menyatakan umpamanya man amila salihan wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia mukmin, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, di dunia dan di akhirat tentu saja. Ini laki-laki dan perempuan. Terus coba lihat umpamanya salah satu ayat Al-Quran, innal mu'minina wal mu'minat, gitu ya. Sungguhnya orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kemudian wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang taat laki perempuan, orang-orang yang semua laki-laki perempuan sampai yang berzikir wa dzakirnallaha katsir wa dzakira, seperti yang suka disetel dalam jeda-jeda di radio Roja, wa dzakirinallaha katsir wa dzakirat, dan laki-laki yang banyak-banyak berzikir kepada Allah dan juga wanita yang banyak berzikir, adallahu lahum magfirata wa ajran adzima, dan Allah menjanjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi laki-laki dan perempuan semuanya memperoleh ganjaran yang sama sesuai dengan kadar dari amal dan ibadah yang mereka lakukan. Adapun di surga, laki-laki banyak diceritakan memperoleh pasangan hidup. Apakah wanita juga? Iya. Wanita juga akan diberikan suami-suami. Siapa suaminya? Salah satunya adalah seorang yang menjadi suaminya ketika di dunia. Kalau sama-sama masuk surga, dia juga akan tetap menjadi suami istri sampai di akhirat. Jangan ada pikiran, aduh bosan dong itu-itu juga. Apalagi suami saya jelek umpamanya. Ingat, kebosanan dan kekecewaan terhadap kejelekan adalah penderitaan. Dan di akhirat, di surga tidak ada penderitaan. Kebosanan itu tidak akan ada. Walaupun suaminya tetap menjadi suami di akhirat, tapi beda penampilan, beda bentuk, ya, beda segala-galanya. Tidak akan membosankan. Sampai ketika si suami mau berangkat dari rumahnya di surga meninggalkan istrinya, setiap kali kena angin di surga, si laki-lakinya bertambah ganteng dan bertambah cakep daripada sebelumnya. Ketika pulang kembali menemui istrinya, sang istri menyatakan, demi Allah engkau lebih tampan dibanding ketika engkau pergi tadi. Si suami juga bilang, demi Allah engkau lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi. Akhirnya tambah sono, tambah kangen, tambah cinta, tambah sayang, tambah segala-galanya. Jadi tidak ada kebosanan, tidak ada penderitaan, tidak ada kekecewaan. Karena semuanya itu adalah hal yang tidak akan ada, tidak akan teralami di surga nanti. Jadi ya, si istri juga memperoleh pasangan di surga dengan pasangan yang menyenangkan, yang kadar kesenangan dan kenikmatan yang teralami oleh para wanita di surga tidak kalah dengan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, kepuasan yang teralami oleh para laki-laki di surga. Pokoknya al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu akan sesuai dengan kadar jenis amalan. Amalan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan amalan buruk dengan keburukan. Dan kadar dari balasan yang Allah berikan kepada wanita tidak berbeda dengan balasan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Sama gitu ya. Jadi jangan khawatir, ibu-ibu tidak akan memperoleh pasangan di akhirat nanti dengan pasangan yang bahagia kan. Jangan khawatir, pasti akan sebahagia kaum laki-laki. Wallahu a'lam. Masih ada waktu, silakan Akhi Umar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ummu Umar di Depok bertanya, bila ada hadis yang memerintahkan sesuatu pada waktu tertentu dan momen tertentu, bolehkah amalan tersebut dilakukan secara mutlak? Contoh umpamanya zikir ba'da sholat fardu, itu ada muqayyad setelah salam lalu mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, lalu Allahumma anta salam minka salam tabarok tayyadal jalil ikram dan seterusnya sampai tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, lalu diakhiri oleh la ilaha illallah, lalu membaca ayat kursi, al ikhlas, al falak, anas dan seterusnya gitu ya, yang itu disyariatkan pada waktu setelah sholat fardu. Pertanyaan Ummu Umar, bolehkah itu dilaksanakan seusai sholat sunnah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena zikir itu zikir yang muqayyad. Muqayyad itu sudah terikat, terbatasi. Baik jumlahnya, waktunya, juga momennya. Momennya seusai sholat fardu. Lafadznya juga sudah dibakukan, jumlahnya juga sudah dibakukan. Kalau sudah muqayyad, diikat, dikaitkan dengan amalan sholat fardu, maka itu tidak disyariatkan dibaca pada waktu sholat sunat. Baik sholat sunat rawatib, ataupun sholat sunat duha, termasuk juga sholat sunat tahajud, sholat sunat istikharah, tahiyatul masjid, atau sholat-sholat sunat yang lainnya. Bahkan sebagian ulama, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdhul Ahkam ketika menjelaskan doa zikir, zikir ba'da sholat yang 5 waktu, beliau pun menyatakan ini juga tidak berlaku pada sholat-sholat wajib yang sholat wajib lainnya yang dilakukan secara berjamaah selain sholat yang 5 waktu, seperti sholat Jumat, seperti sholat Id, ataupun sholat gerhana, sholat istisqa, itu tidak dibaca. Karena apa? Karena sudah muqayyad, dikaitkan, dibatasi dengan sholat fardu. Jadi zikir atau amalan yang muqayyad, amalkanlah pada momen yang ditentukan oleh syariat. Begitu juga doa mau tidur, doa mau masuk WC, doa mau masuk masjid, doa mau memakai pakaian dan membukanya, lakukanlah pada momen yang memang oleh syariat ditetapkan pada momen tersebut. Tidak bisa umpama kita doa masuk keluar WC dipakai untuk doa keluar masuk masjid, doa keluar masuk rumah dipakai untuk doa keluar masuk masjid, doa keluar masuk masjid kita baca ketika kita mau masuk keluar kendaraan, nggak bisa. Karena apa? Itu sudah muqayyad. Muqayyad itu sudah dibatasi atau dikaitkan dengan momen atau amalan tertentu. Demikian Ummu Umar di Depok. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Akhi Umar, di sini sudah hampir maghrib, cukup sampai di sini dan sisa waktu kita akan gunakan untuk berwudu dan persiapan salat maghrib. Mudah-mudahan Allah kembali mempertemukan kita di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.